إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Masih di dalam pembahasan As-Saidu wa Dzabaih, pembahasan tentang hewan buruan dan tentang hewan sembelihan. Di pertemuan yang lalu, terakhir kita bahas tentang bahwa unta itu disembelih dalam posisi qa'imah, dalam posisi berdiri mu'aqqalatan, posisinya berdiri dengan kondisi kaki diangkat sebelah, itu namanya mu'aqqalah. Ay marbutatu ihdal qawaim, di mana salah satu kakinya itu marbutah, diikat. Ya, diikat. Ini kalau unta. Lalu bagaimana hewan selain unta? Bagaimana cara menyembelihnya? Wa yuzbahu ma'adaha muttaji'atan ala janbihil aisar. Adapun selain daripada unta, itu disembelih dalam kondisi berbaring di atas rusuk sebelah kirinya. Jadi dibaringkan di atas rusuk sebelah kiri dengan posisi menghadap kiblat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadzal kabsha, mengambil seekor domba, fa'ajja'ahu, kemudian Nabi membaringkan hewan tersebut, thumma dzabahahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah dibaringkan terlebih dahulu baru disembelih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Dzabaha Rasulullah an Aisyata baqaratan yauman nahri." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih seekor sapi, ya, atas nama Aisyah radhiyallahu taalaan pada hari Idul Adha. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau unta itu disembelih dalam posisi berdiri, di mana salah satu kakinya diikat. Adapun hewan selain unta adalah dengan cara dibaringkan. Ya, hewan itu dibaringkan. Ketika dia telah berbaring di atas rusuk sebelah kirinya dalam kondisi menghadap kiblat, saat itulah kita menyembelihnya. Lalu dikatakan wala yuksar unuquha, wala yuslakuha, ya, tidak dipotong lehernya, artinya kan sudah disembelih, itu lehernya jangan tergesa-gesa untuk dipotong, dan jangan pula tergesa-gesa untuk dikuliti, hatta tamut, sampai kita pastikan hewan itu benar-benar sudah mati, karena itu bisa menzalimi, menyakiti. Ya, jangan apa namanya, yuksar, jangan dipotong lehernya, dan jangan juga dikuliti hewan kurban tersebut, hatta tamut, sampai hewan tersebut benar-benar telah mati. Wa yushtaratu an la yarfa'a yadahu fi athna'i dzabh, disyaratkan bagi orang yang menyembelih agar dia tidak mengangkat tangannya di pertengahan proses menyembelih. Artinya ketika dia belum benar-benar selesai memotong urat daripada udara, bernapas, dan urat makanan dan minuman, jangan diangkat dulu. Tetapi pastikan dulu sudah apa? Sudah memutus semua bagian yang memang kita putuskan ketika kita menyembelih, dan jangan kita mengangkat tangan. Fa'in rafa'aha, kalau dia mengangkat tangannya, artinya dalam kondisi saluran makanan dan saluran bernapas itu belum benar-benar putus, kalau dia angkat misalnya, dia angkat pisaunya padahal belum benar-benar putus, qabla, sebelum tamami qat'il hulqum, sebelum sempurnanya memutuskan saluran hulqum, bernapas, dan juga saluran makan dan minum, lalu dia turunkan lagi pisaunya, jadi dia sembelih belum sempurna, dia angkat, dia turunkan lagi, lam tahil, maka dalam kondisi itu tidak dihalalkan, artinya menjadi bangkai, itu menjadi bangkai. Lalu kenapa menjadi bangkai? Iya, karena ketika dia menyembelih belum sempurna, lalu dia angkat, sudah terluka, bisa jadi matinya itu adalah karena terluka, belum sempurna disembelih. Hulqum dengan marinya belum benar-benar putus, kemudian dia turunkan lagi. Ya, ini kata beliau bisa menjadikan sembelihan itu tidak halal. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Illam yabqa fiha hayatun mustaqirratun ba'dal qat'il awal." Tentunya ini terjadi kalau setelah dia memotong pertama lalu dia angkat tangannya, nyawanya langsung hilang. Nyawa si hewan itu langsung hilang padahal motongnya belum sempurna, baru terluka saja. Ya. Li'anna al-i'rada 'aniz-zabhi bainahuma, karena ketika kita mengangkat tangan, mengangkat pisau, lalu kita lanjutkan lagi, yamna'u indimamu ahadihima ilal akhar. Itu menjadikan antara penyembelihan pertama dan kedua tidak bersambung. Harusnya bersambung. Fasarat fi hukmil mayyitati, sehingga bisa dihukumi sebagai bangkai. Oleh karenanya ini menjadi perhatian, ya. Pisaunya harus benar-benar tajam. Ya, kita pun harus benar-benar tahu bagian mana yang harus disembelih misalnya, sehingga apa yang kita sembelih tersebut benar-benar menjadi sembelihan yang syar'i, sembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa amma saydu, adapun hewan buruan atau berburu, as-sayd berburu, fa haythu asabatus sahmi awil jarihatul muallamati. Adapun berburu, hewan buruan itu antara dia terkena ujung panah, jadi kita melempar panah, lalu panahan itu terkena hewan buruan, misalnya rusa atau kijang atau kelinci dan lain sebagainya, atau kita melemparkan tombak, kemudian tombak itu mengenai hewan yang kita buru, atau hewan itu ditangkap kemudian terluka oleh anjing yang sudah kita latih untuk berburu, al-mu'allamah. Jadi bisa menggunakan alat seperti panah atau tombak. Tentunya sebelum kita melepaskan panah, kita membaca bismillah. Sebelum melepaskan tombak, kita membaca bismillah. Atau bisa juga berburu itu menggunakan hewan, tetapi bukan sembarang hewan. Ya, tetapi hewan yang mu'allamah, yang memang sudah di-training, sudah dilatih, sudah diajarkan untuk menangkap, bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Dan itu bisa dilatih. Ya, hewan itu bisa dilatih agar dia bisa melakukan perburuan, tapi tidak dia makan, tetapi dia tangkap untuk dia berikan kepada tuan pemilik anjing tersebut. Famata. Hewan yang diburu itu mati ketika terkena misalnya ujung anak panah, atau terkena ujung tombak, atau terkena tembakan pemburu, dia mati. Ya, begitupun ketika ditangkap oleh anjing dalam kondisi mati. Qablal qudrati ala dzabhihi. Sebelum sang pemburu sempat untuk menyembelihnya. Karena kalau ditemukan dalam kondisi hidup itu hewan buruan, langsung disembelih kan? Sudah terkena panah, lalu pemburu mengejar, dapat hewannya dalam kondisi masih hidup, disembelih lagi. Lalu bagaimana kalau sudah ditemukan sudah dalam kondisi mati? Itu pun halal. Ya, dengan syarat tadi memang dia terkena ujung anak panah. Dan syarat-syarat yang lain yang akan disebutkan oleh beliau. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Artinya, dan mereka bertanya kepada dirimu ya Rasulullah tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Katakanlah, telah dihalalkan untuk mereka itu at-tayyibat, yaitu apa-apa yang baik, at-tayyibat, apa-apa yang baik. Sebagaimana telah dihalalkan untukmu ma'allamtum minal jawarih, yaitu buruan yang ditangkap oleh hewan yang kalian latih untuk berburu, yang mana kalian mengajarkan kepada mereka apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Faqulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallah alaih. Makanlah apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian. Dan ketika kalian melepaskan mereka, bacalah bismillah. Jadi kita sudah lihat kelincinya atau rusanya. kita lepaskan anjingnya sambil membaca bismillah. Lalu dikejar itu hewan buruan, lalu ditangkap, dibawa ke kita. Itu halal. Yaitu halal berdasarkan Al-Ma'idah ayat yang keempat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, karena tadi ayat Al-Quran, Al-Ma'idah ayat yang keempat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abi Tha'labah Al-Khushani, radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma sitta biqawsika fadhakarta smallahi fakul. Apa-apa yang kamu buru menggunakan anak panahmu, yang kamu membaca bismillah sebelum engkau melepaskan anak panah tersebut, maka makanlah. Makanlah hasil buruannya. وَمَا سِتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمْ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ. Dan hewan yang kamu buru menggunakan anjing yang kamu latih, yang kamu membaca bismillah sebelum melepaskannya, maka makanlah hasil buruan itu. وَمَا سِتَّ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمْ فَأَدْرَكْتَ زَكَاتُهُ فَكُلْ. Dan kalau anjing itu bukan anjing yang terlatih, kemudian dia menangkap hewan buruan diberikan kepadamu, ya, dan kamu masih mendapatkan hewan buruan itu hidup, maka sembelihlah hewan itu dan makanlah. Ya, dan makanlah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini, idza arsalahu basirun, ya, apabila dilepas, anjing yang dilatih itu dilepas oleh orang yang basirun, bisa melihat. Karena kalau buta bagaimana dia berburu? Tidak disebut berburu, karena berburu itu melihat objek, melihat target, kemudian kita melepaskan anak panah atau melepaskan hewan. Tapi kalau buta tentunya tidak bisa dia melakukan perburuan, karena dia tidak bisa melihat. Ya. Walam yamut as-sayd bithaqli sahmi bal bihaddihi. Dan disyaratkan bahwa hewan buruan itu mati dengan bagian ujung senjata. Artinya kalau panah besi yang di depan, begitupun tombak. Tidak bisa misalnya kita melepaskan anak panah. Lepas. Lalu dia meleset. Hanya mengenai bagian pinggir anak panah. Taruhlah mati begitu. Itu tidak halal. Ya harus dengan bagian depannya. Harus bagian tajamnya yang mengenai hewan buruan. Kalau bagian sampingnya lalu si hewan itu mati, itu tidak disebut disembelih dengan cara dipanah, tidak. Artinya tidak menjadikan hewan itu halal. Dalilnya mana? Coba kita lihat. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qol sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mi'rad. Aku pernah bertanya tentang anak panah. Idza asaba bihaddihi, maka Nabi berkata, apabila anak panah yang kau gunakan untuk berburu mengenai hewan buruanmu, bagian tajam anak panahmu mengenai hewan buruanmu, fakul, maka makan hewan tersebut. Wa idza asaba bi'ardihi fala ta'kul. Tetapi kalau anak panahmu itu tidak mengenai bagian tajamnya, tetapi mengenai bagian sampingnya. Jadi dia si hewan itu bukan terkena bagian depan yang tajam. Tapi terserempet panah. Jadi kena bagian samping si panahnya. Ya, jadi bagian samping panahan mengenai apa hewan itu. Maka dalam kondisi tersebut kata Nabi, fala ta'kul. Maka janganlah kamu makan. Ya. Lalu sahabat Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, arsala kalbi wa usammi, ursilu kalbi wa usammi, aku melepaskan anjing buruan dan aku membaca bismillah. Fa'ajidu ma'ahu ala saydi kalban akhar. Tetapi masalahnya ya Rasulullah, aku lepaskan anjing buruan, dia pergi mengejar misalnya rusa, tetapi ketika aku dapatkan anjing tersebut, bersamanya ada anjing yang lain. Ya, ada anjing yang lain. Dan aku tidak tahu anjing yang mana yang duluan yang menangkap hewan buruan tersebut. Maka Nabi berkata, la ta'kul. Jangan makan hewan buruan yang seperti itu. Innama sammaita ala kalbika walam tusammi alal akhar. Kamu membaca bismillah untuk anjingmu itu, tapi kamu belum baca bismillah dengan untuk anjing yang lain tersebut. Yang tadi ketika didapatkan itu rusa bersama anjing buruan, ada anjing yang lain. Wala akalatil jarihatu minhu syai. Dan disyaratkan berburu dengan anjing itu bahwa si anjing tidak boleh memakan bagian apapun dari hewan buruan tersebut. Karena kalau dia makan itu hewan yang dia buru, berarti memang dia belum terlatih, belum siap untuk digunakan untuk berburu, karena dia mengejar hewan tersebut untuk dirinya. Tapi kalau sekedar luka dan tidak ada bekas dia makan bagian tubuh hewan tersebut, itu halal berdasarkan firman Allah tadi, surat Al-Ma'idah ayat yang keempat, dan berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya hadis Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Fa in mata bi thaqlil jariha halla. Apabila hewan buruan itu mati dikarenakan luka yang dia dapatkan dari terkaman hewan buruan, apa hewan yang dilatih untuk berburu, ya anjing dilatih untuk berburu, lalu dia menerkam kelinci, lalu kelincinya mati karena luka terkaman tersebut, itu dihalalkan. Ya, tapi sebelum kita melepaskan anjing, kita membaca bismillah. Dan dengan syarat bahwa dia anjing yang terlatih. Disyaratkan pula, tidak ada bagian apapun dari hewan yang diburu itu yang dimakan oleh si anjing tersebut. Berdasarkan firman Allah, Al-Ma'idah ayat yang keempat, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan yang kalian latih tersebut. Wa in asabahu as-sahmu wa faqa fa waqa'a fi ma'in. Apabila hewan buruan itu terkena panah, jadi kita berburu, lalu anak panah kita mengenai hewan rusa misalnya, tetapi dia jatuh ke dalam air. Ya, lalu dia mati di dalam air, boleh enggak kita makan? Aw 'ala jabalin thumma taraddi minhu famat. Atau sudah kita tembak dari kejauhan, kemudian dia lari, lalu terpreset di jurang itu si rusa jatuh, lalu mati. Au ghaba anhu. Atau setelah kita panah, kambing hutan atau rusa itu hilang, enggak kelihatan lagi. Summa wajadahu mayitan. Tidak lama ketemu dalam kondisi sudah mati. Dalam tiga kondisi ini lam yahil. Ya, tidak halal baginya memakan. Kondisi yang pertama, terkena panah, kemudian jatuh ke air, itu tidak halal. Karena kita tidak tahu yang membunuh dia itu tenggelam atau panah. Kalau yang membunuhnya panah, ya halal, karena buruan. Tapi kalau tenggelam, ya bangkai. Yang kedua tadi, jatuh dari tebing, misalnya mati. Walaupun ada bekas panah, ini pun tidak dimakan. Karena kita tidak tahu matinya karena panah atau karena jatuh di tebing. Ya, lalu terluka hewan lalu pergi, tidak lama ketemu. Ini pun tidak halal, karena kita tidak tahu apakah matinya karena sebab anak panah yang kita lepaskan atau karena sebab yang lain. Wa idza nadda ba'irun wa nahwihi. Apabila ada seorang, ada seekor unta yang kabur. Kadang ada unta atau sapi atau kerbau yang hilang kendali lalu kabur, menyerang. أو تردى في بئر وتأذر إخراجه. Satu, ada hewan seperti unta kabur. Atau ada hewan yang jatuh ke dalam sumur dan susah kita mengeluarkannya. Faramahu bihadidatin. Kemudian dilempar menggunakan besi, baik itu panah, baik itu mungkin kalau zaman sekarang tembakan. Fi ayyi mawdi'in kana min badanihi. Di bagian apapun di tubuhnya, famata. Kemudian dia mati, halal. Itu halal, wallahu a'lam, kata beliau. Itu dihukumi halal. Jadi ada sapi misalnya ya, tidak terkendali, kabur. Lalu susah kita menangkapnya, lalu ditembak oleh polisi. Bismillah, misal, mati. Ya, kalau kita pas dia jatuh masih ada nyawa, ya langsung disembelih. Kalau tidak pun tidak masalah. Karena memang dalam kondisi ini diperbolehkan. Berdasarkan dalilnya, hadisnya Bukhari Muslim. Allahu Akbar ya. Hadisnya Bukhari Muslim. Dari Rafi ibn Khudaij radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya beliau mendapatkan rampasan perang berupa unta. Kemudian apa yang terjadi? Fanadda minha ba'irun. Ada salah satu yang dia dapatkan itu dari rampasan perang yang kabur. Walam yakun ma'ahum khailun. Saat itu mereka tidak membawa kuda. Maka melihat ada unta yang lepas, faramahu rajulun bisahmin. Maka ada seorang yang melemparkannya dengan anak panah lalu mati. Faqala Rasulullah SAW, inna lihadihil bawaim awabidu ka awabidil wahash. Sesungguhnya hewan ini memiliki sifat seperti hewan liar. Artinya walaupun sapi itu memang dia jinak, tapi ada kondisi di mana sifat liarnya itu muncul lagi. Ya, maka apabila kalian dalam kondisi tersebut, ya lakukanlah seperti ini. Maksudnya seperti yang tadi dilakukan, hewannya lepas dipanah lalu mati, itu menjadi halal untuk kalian. Ada beberapa poin tambahan yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan menyembeli hewan betina yang sedang hamil, artinya di perutnya ada bayi hewan tersebut. Misalnya domba betina disembeli, ternyata dalam perutnya itu ada bayinya. Apa hukumnya? Apakah boleh dimakan bayi tersebut? Apakah boleh dimakan anak domba tersebut yang ada dalam perut ibunya? Dikatakan di sini, apabila dia keluar dalam kondisi hidup, maka kalau ingin dimakan ya disembelih dulu. Tetapi kalau dalam kondisi mati dia keluar setelah induknya disembelih, maka dia keluar dalam kondisi mati, maka itu halal. Itu halal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah tentang janin. Ya, janin hewan. Maka Rasulullah berkata, kulu in syi'tum. Makanlah kalau kalian mau. Fa inna zakatahu zakatu ummihi. Karena sembelihan hewan yang ada di dalam janin adalah sembelihan ibunya. Artinya kalau ibunya disembelih itu sudah mewakili janin yang ada di perut hewan tersebut. Yang kedua, apa-apa yang putus dari hewan, dari bagian tubuh hewan, sedangkan hewan tersebut masih kondisinya hidup, maka yang putus itu adalah bangkai. Misalnya ada sapi, terjadi sesuatu yang di luar dugaan, singkat cerita ekornya putus. Sedangkan sapinya masih hidup, boleh nggak kita ambil itu ekor, kita buat sop misalnya, sop buntut? Tidak bisa, ya tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, ma kuti'a minal bahimati wahiyya hayyatun fahiyya mayyitatun. Bagian tubuh hewan yang putus, sedangkan hewan tersebut masih hidup, maka itu adalah bangkai. Pembahasan yang terakhir, dikecualikan daripada hewan yang putus itu adalah bulunya. Misalnya bulu domba, itu kan putus. Diputuskan, dipotong dari tubuhnya. Tetapi kalau yang begitu, diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengabarkan tentang manfaat daripada kulit hewan-hewan ternak, begitupun tentang manfaat dari bulunya. Ya, bulunya bisa digunakan untuk

Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan, silakan Pak Ali, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Anda teman suka bepergian ke negara non-Muslim. Baik. Jadi bertanya dengan Pak Ustaz, gimana kalau cari makan yang halal? Yang dijawab, ya udah makan aja. Terus persembelian itu kalau yang menyembelih orang Islam, enggak pecah bersih, ya itu haram. Tapi kalau yang motong itu orang kafir, ya enggak masalah, halal. Yang berdasarkan hadis waktu Rasulullah dalam diberi makanan potongan hewan yang diterima, tapi masalahnya yang bisa dan diracun itu bersih. Baik. Jadi dia menghalalkan pemotongan orang kafir, ya halal itu bersih. Baik, itu saja Pak. Ya. Nah, yang kedua, ada seorang teman waktu merantau dulu susah, jadi terbentur masalah cari tangan dan bantuan itu susah. Dengan berdasarkan pengalaman itu, ya beliau sekarang kalau sedekah itu hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan ini kalau tidak ada megang di tangan, kalau tidak lebih, ya enggak. Tidak sedekah, Bapak. Baik. Ada teman yang lain, yang satunya, nah, jadi bermudah-mudah sedekah. Dengan berdasarkan kalau keadaan susah itu lebih utama kalau sedekah. Tapi juga dia bermudah-mudah hutang, Bapak. Jadi, kadang-kadang ada berapa tahun ini juga belum dibayar hutang. Baik Pak, itu saja Pak. Iya, gimana sensitasi mana yang untuk peningkatan kita Pak. Baik Pak. Makasih Pak. Baik. Mohon sekenanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pertanyaan pertama, membaca bismillah dan juga terkait dengan sembelihan orang kafir, itu tentunya sudah kita bahas kemarin ya, bahwa terkait dengan sembelihan orang-orang kafir ya, dijelaskan oleh beliau yuhram diharamkan ma dzabahahu majusiyun wa murtaddun wa abidu wasanin, diharamkan hewan yang disembelih, walaupun hewan itu halal seperti domba atau sapi, tapi kalau dia disembelih oleh orang majusi, penyembah api, itu haram. Atau oleh orang yang murtad, itu pun haram. Atau oleh penyembah berhala, orang-orang musyrik yang hidupnya, agamanya menyembah berhala, itu pun dalam aturan Islam haram. Ya, haram. Begitupun di sini disebutkan wa nasraniyul arab, dan orang Nasrani dari kalangan orang-orang Arab itu pun haram. Siapa itu Nasrani Arab? Di sini dikatakan humul ladzina thabata annahum dakhalu fi nasraniyah ba'da bi'satin nabi, yaitu orang-orang Arab yang masuk Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad. Artinya kalau Imam Syafi'i paling ketat masalah sembelihan ini, harus seorang muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab pun tidak sembarangan kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya, ahlul kitab yang memang sebelum Nabi Muhammad diutus mereka sudah dalam kondisi ahlul kitab. Karena setelah Nabi Muhammad diutus lalu mereka baru masuk Nasrani, itu tidak disebut ahlul kitab. Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh kaumnya secara khusus, sedangkan nabi diutus untuk manusia secara umum. Artinya, agama Nasrani atau Yahudi misalnya, itu diperuntukkan untuk orang-orang Bani Israel sebenarnya. Ya, oleh karena Imam Syafi'i ketat masalah ini. Ya. Walaupun itu khilaf ya, apakah misalnya orang Eropa yang kebanyakan Nasrani, apakah mereka bisa disebut Ahlul Kitab ataupun tidak, itu khilaf di kalangan para ulama, antara yang mengatakan bisa disebut Ahlul Kitab dengan yang tidak mengatakan, yang mengatakan kalau di mazhab Imam Syafi'i, dari yang saya pahami tidak bisa disebut Ahlul Kitab. Artinya sembelihan mereka tidak halal. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat orang Nasrani yang masuk ke dalam agama Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad itu tidak disebut Ahlul Kitab. Adapun masalah membaca basmalah sebelum menyembelih, itu sudah kita bahas juga kemarin ya. Dalilnya banyak sekali. Ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi menyembelih dua ekor domba yang besar yang memiliki tanduk yang sempurna, badan yang gemuk, dan Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri dan beliau membaca bismillah dan mengucapkan takbir. Bismillah ya Allahu Akbar. Tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i perlu kita ketahui bahwasanya membaca bismillah ketika menyembelih itu sunnah. Itu penting digarisbawahi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca bismillah ketika menyembelih adalah sunnah. Dalilnya adalah banyak. Di sini beliau sebutkan ada 4 dalil. Tapi kita bacakan 2 saja. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sesungguhnya ada sekelompok orang datang kepada Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, kami diberikan daging dan kami tidak tahu apakah sudah dibacakan bismillah atau belum. Maka Nabi berkata, summu alaihi antum wa kuluhu. Ya sudah, kalian saja yang baca bismillah, kemudian makanlah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Begitupun dalam hadis yang lain, ya, riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, idza dhahabal muslimu falam yadhkur ismallah falyakul. Apabila seorang muslim menyembelih dan dia tidak menyebut nama Allah, makanlah. Fa innal muslim fihi ismun min asma'illah. Karena dalam diri seorang muslim itu ada nama di antara nama Allah. Artinya ya, seorang muslim selama di dalam hatinya dia berniat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Walaupun utamanya, bagusnya disunnahkan dia membaca bismillah. Allah alam bissawab. Ada penelpon dari Jakarta. Assalamualaikum. Ketika apa Ibu? Hari Jumat, hari Jumat kita sepertinya hari Jumat. Iya, hari Jumat. Hari Jumat itu tuan ke masjid gitu. Jadi untuk sholat Jumat. Iya. Nah, sebaliknya itu sampai dulu untuk sholat dengan imam, apa kita sholat dulu seperti biasa, karena kan seperti ada yang bakar dan besar-besar ya. Baik, baik. Dan, ya, kita tidak biasa seperti biasa kalau wanita di bawah laki-laki. Baik. Ya, berarti kita sholat Jumat dengan imam, atau kita berhubungan sendiri, kita mau menjelaskan dengan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita bahas ketika kita membahas sholat Jumat bahwasanya wanita itu tidak wajib sholat Jumat, anak-anak tidak wajib sholat Jumat, musafir tidak wajib sholat Jumat, budak tidak wajib sholat Jumat. Tetapi kalau mereka ingin melaksanakan sholat Jumat, maka itu sah dan menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Jadi seorang ibu, seorang wanita, dia lihat masjidnya besar, lalu ada ruangan khusus untuk wanita, tidak bercampur dengan laki-laki, dia sholat Jumat bersama mereka, maka sholat Jumat yang dia lakukan menggugurkan sholat zuhur, ya, dan itu sah dia lakukan. Lalu apakah seorang wanita harus menunggu selesainya sholat Jumat baru dia boleh sholat zuhur di rumahnya? Tidak. Dia boleh melaksanakan sholat zuhur walaupun sholat Jumat di masjid belum selesai. Allah alam bissawab. Tadi pertanyaan Pak Ali yang kedua belum kita jawab, sedekah hitung-hitungan. Mana yang sebenarnya ya? Yang sebenarnya itu Allah katakan dalam Al-Qur'an itu wala tabsut yadaka wala taj'al yadaka ila wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal bast. Allah bilang jangan jadikan tangan kalian terikat di atas pundak kali apa di atas tengkuk kalian, tetapi jangan juga terlalu dibuka. Artinya pelit tidak boleh, tetapi boros pun tidak boleh. Lalu apa yang boleh? Pertengahan. Jangan terlalu menahan, jangan juga terlalu menghamburkan, pertengahan. Ya khairul umuri awsatuha, kata Nabi. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Tidak terlalu pelit, tapi tidak juga apa berlebih-lebihan. Allah alam biswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Mewarnai kesempatan anak di luar nikah. Anak di luar nikah? Iya. Kenapa, Pak? Apakah boleh? Apakah boleh apa, Pak? Ya, anak itu punya dia dan dia tidak datang. Apakah boleh jadi wali nikah? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Seorang anak dari ya. Hasil perzinahan, bolehkah ayahnya jadi wali nikahnya? Baik. Baik, Bapak. Apakah tim kami bisa mendengar, tim teknisnya bisa mendengar atau tidak pertanyaannya? Kalau bisa didengar, iya, tim kami pun tidak bisa mendengar dengan jelas, Bapak. Barakallahu fi. Saya cuma mendengar anak hasil zina. Baik. Baik, Bapak, barangkali, mohon maaf, ya, qadarullah, apa namanya, sepertinya sinyal dari daerah Bapak kurang bagus, sehingga datang tidak jernih ke kita. Baik, sudah dua kali Pak Syarif menelpon, kemarin pun tidak jelas. Masya Allah. Iya, Bapak. Atau bisa ditulis, Bapak, bisa ditulis. Baik, Bapak. Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi Pak Syarif dan keluarga, insya Allah. Baik, coba kita ke pesan singkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menikah diwakilkan ke orang lain dikarenakan menikahnya di daerah lain? Orang tua sudah meninggal, ada juga kakak yang pengganti orang tua sebagai wali, tapi dia jauh, sudah merestui, tapi dia tidak bisa hadir ke pernikahan. Pernikahannya sah apa tidak? Ya, selama walinya sudah mewakilkan hak perwaliannya kepada misalnya hakim, orang KUA, atau kepada orang tertentu, silahkan. Dengan syarat ya memang merestui, ya. Walaupun harus ada wali, ya. Walaupun memang posisinya adalah jauh, ya, harus zaman sekarang ya minimal dengan video call misalnya. Karena Nabi berkata dalam hadisnya, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali bagi si perempuan dan adanya dua orang saksi yang adil. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Kalaupun tidak bisa dalam arti on offline, ya bisa kita online ke wali-walinya, entah itu pamannya atau kakeknya atau ayahnya kalau masih ada, live ya, mereka menyaksikan acara itu dan mereka misalnya dalam live itu berkata, saya serahkan kepada Pak perwakilan dari KUA untuk menikahkan anak kami atau putri kami. Allah alam bisa, tidak masalah. Kalau memang jaraknya sangat jauh yang memungkinkan tidak bisa wali itu apa untuk datang ke tempat misalnya lagi kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang ibu yang memasukkan anak ke pondok sunnah, suaminya agak setuju karena dia menganggap itu aliran yang menyimpang. Jadi ibu itu membeli anak itu tanpa bantuan suami. Bulan kemarin ibu itu panen padi, ada zakat yang harus dikeluarkan. Apakah boleh ibu itu mengeluarkan zakatnya pada anaknya? Saat ini zakatnya itu belum dikeluarkan. Allah alam bisawab, tidak boleh seorang ibu mengeluarkan zakat untuk anaknya. Ya, zakat itu tidak diberikan kepada anak, ya, karena anak memang tanpa kewajiban zakat mereka sudah memiliki hak dari nafkah. Jadi tanpa ada zakat pun ya memang sudah wajib seorang ayah atau seorang ibu menafkahi anaknya, ya. Allah alam bisawab. Jadi yang saya tahu tidak boleh. Allah alam bisawab. Apakah air liur, ludah serta bulu hidung mulut anjing najis? Jazakallah khairan. Iya, najis. Semua bagian tubuh dari anjing itu najis kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa hukumnya kita makan hewan yang... Lalu bagaimana cara bersuci? Bersucinya jelas. Nabi berkata dalam hadisnya, Iza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum fal yagsilhu sab'an ulahunna bitturab. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, cucilah 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Allah alam bisawab. Apa hukumnya memakan hewan yang halal disembelih tapi tidak disebut nama Allah saat penyembelihannya? Pertanyaan itu pernah ditanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, kata Nabi, sammu alaihi antum. Ya sudah, kamu aja yang mengucapkan bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Tentunya selama yang menyembelihnya adalah seorang muslim, ya, dan atau ahli kitab. Ya, seorang muslim atau ahli kitab. Allah alam bissawab. Jika imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum belum bangkit dari sami Allah. Makmum belum bangkit dari sami Allahu liman hamidah. Kita sebagai makmum masbuk apakah dapat? Jika imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum belum bangkit dari sami Allahu liman hamidah. Saya belum paham pertanyaannya. Makmum belum bangkit dari sami Allahu liman hamidah. Apabila imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum belum bangkit dari sami Allahu liman hamidah. Kita sebagai makmum masbuk apakah dapat? Saya pertanyaannya harus diperjelas lagi. Kalau maksudnya adalah sami Allahu liman hamidah, makmum baru ruku, ya tidak dapat rakaat. Tapi ketika imam belum sami Allahu liman hamidah, makmum sudah ruku, baru setelah sempurna ruku makmum imam sami Allahu liman hamidah masih dapat. Allah alam bissawab. Bacaan salawat yang pendek dan yang panjang apakah sama dapat pahala? Iya, mau pendek mau panjang sama, dua-duanya dapat pahala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Hewan yang tertabrak kendaraan hampir mau mati tapi sempat disembelih, apakah halal? Halal dimakan, asal masih ada nyawanya ketika disembelih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dibacakan hadis, baca bismillah menyembelih hukumnya sunnah. Apa saja yang menjadi rukun dalam menyembelih? Sebenarnya yang terpenting menyembelih itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih karena Allah. Adapun sunnahnya misalnya dibaringkan, dirusuk sebelah kiri, dihadapkan ke kiblat, ya, lalu membaca bismillah, itu sunnah kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu sunnah kalau di mazhab Imam Syafi'i. Adapun yang rukun, ya, kalau di mazhab Syafi'i minimal disembelih dengan pisau di bagian leher dan memutuskan dua bagian, yaitu hulkum dan nari, yaitu saluran pernapasan dan saluran makanan dan minum. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu. Dari Rafi dari Jakarta. Baik. Mau menanyakan ini kan apa tentang selawat, katanya kalau mau sesuatu atau ada apa ada keinginan atau apa banyakin selawat aja, banyakin selawat katanya gitu. Apakah seperti itu Ustaz? Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahi barik fi. Allah kan bisawab ya, bersalawat adalah satu ibadah yang mulia, satu ibadah yang disukai oleh Allah. Man salla alaiya salatan, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi ashrah, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kebaikan. Ya, oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk bersalawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, bersalawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan saya lihat ini fenomena yang baru ya, fenomena yang muncul belakangan ini. Ada orang yang kalau kamu ingin sesuatu, salawatin saja ya. Sebenarnya itu kita tidak anggap sebagai satu misalnya kesyirikan, bukan, itu bukan kesyirikan. Ya, apakah itu haram? Menurut saya tidak juga. Tetapi pemahaman yang tidak lengkap disampaikan kepada umat. Ya, pemahaman yang tidak lengkap disampaikan kepada umat yang dikhawatirkan berpotensi salah paham. Jadi walaupun kita tidak ponis itu syirik, tidak ponis kita katakan itu salah misalnya, tapi kita katakan itu adalah pemahaman yang tidak lengkap disampaikan. Sebenarnya kalau kita kembali ke hadis Nabi tentang masalah salawat, Nabi berkata sesungguhnya doa itu tidak dikabulkan sampai seseorang itu bersalawat. Artinya itu konteksnya konteks berdoa. Di dalam berdoa, ya, doa kita tidak dikabulkan sehingga kita bersalawat kepada Nabi. Jadi tidak sekedar kita Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma, bukan begitu. Tapi kita memohon kepada Allah dengan merangkai permohonan kita itu dengan doa dan dengan pujian dan salawat. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir dhunubi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Artinya memuji Allah, bersalawat, baru meminta. Itu yang kita dapatkan dalam hadis-hadis. Tetapi sebagian orang hari ini mengatakan udah salawatin aja Ustaz. Tidak seperti itu. Salawat itu kalau itu dikaitkan dengan permintaan kita kepada Allah, maka itu di dalam rangkaian. Sehingga tidak terjadi salah paham bahwa meminta kepada Rasul misalnya, mungkin orang akan salah paham. Bukan itu maksudnya meminta kepada Rasul. Tetapi salawat adalah ibadah, kalau banyak salawat mudah-mudahan dimudahkan. Tetapi kalau konteksnya meminta, maka salawat itu dalam rangkaian doa, bukan disendirikan. Allah alam bissawab. Apakah harus diganti baris serta dibaca dengan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ya silakan diganti saja. Diganti ya apa namanya? Saya pernah lihat Allah alam bissawab ya. Ya kalau mau diganti silakan dinasobkan ya. Itu menjadi apa namanya? Atop bayan ya, atau apa namanya itu ya, atop bayan kalau saya tidak salah penjelasan, atau bukan atop bayan, mohon maaf, kalau atop bayan kan hamdan kathiran tayyiban, itu mungkin dikatakan apa hal misalnya kondisi, dan hal itu mansub, kondisi itu hal dalam bahasa Arab itu mansub, kondisinya nasob. Coba tidak, saya tidak bisa melihat. Inna du'a amal qadha ya ta'ajjalani ila yawmil qiyamah. Ya talijani ila yawmil qiyamah. Sesungguhnya doa dan ini pernah ditanyakan waktu itu ya. Saya tidak tahu apakah itu ucapan ataukah itu hadis ya. Tapi nanti kita cari. Allah alam bissawab. Apakah benar terjemah lapas ini apa itu? Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara berada atas kebatilan. Coba lapas Arabnya mana coba? Kalau yang saya hafal itu bukan di atas kebatilan. Ya, fa inni za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraqal mira'a wa in kana muhiqqatan nabi. Aku menjamin satu rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar, bukan walau dia batil. Kalau batil ya memang harus ditinggalkan. Ya. Allah. Mau debat kusir, mau debat apa ya, kalau kita sadar bahwa kita batil jangan dilanjutkan. Tapi yang di situ bukan batil, muhib. Jika ada masbuk untuk sholat Jumat, kapan terhitung satu rakaat? Ya kalau dia dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat, Rasulullah berkata, man adraka rakaatan minal jumu'ah, faqad adrakal jumu'ah. Barang siapa yang dapat satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia sudah dapat satu rakaat. Ya, dia dapat sebelum imam bangkit di ruku kedua. Apakah menguburkan kucing yang tertabrak harus dibungkus dengan kain untuk dibungkus? Tidak harus. Ya kalau mau dibungkus silahkan. Kalaupun tidak, tidak masalah. Apakah ada doa ketika kita kesemutan? Saya tidak tahu. Tidak tahu ada doa khusus untuk kesemutan. Allah alam. Paling doa ishfi ini, syifaan ajilan. Sembuhkan aku dengan kesembuhan yang cepat. Allah alam bisawab ini yang bisa kita bahas. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.